Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca tafsir ayat yang ke-38 dari surah Ali Imran. Pembacaan tafsir dari Al-Imam As-Suyuti belum selesai. Qala Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, hunalika ayyama ra'a Zakaria dalika wa 'alima anal qadiru 'alal ityani bisyai'i fi ghairi hinihi qadirun 'alal ityani bil waladi 'alal kibari wa kana ahlu baitihi inqaradu. Da'a Zakaria rabbahu lamma dakhala al mihraba li sholati fi jawfil laili. Qala rabbi habli min ladunka min indika dzurriyatan thayyibah waladan sholihan. Innaka sami'ud du'a ay mujibud du'a. Maka di sana bisa jadi ini keterangan tempat, juga bisa jadi ini keterangan waktu. Artinya di tempat itu atau pada waktu itu, tatkala Nabi Zakaria melihat yang demikian itu, melihat karomah yang ada pada Maryam, yang datang padanya buah-buahan musim dingin di waktu musim panas. Buah-buahan musim panas datang pada waktu musim dingin. Ini karomah yang Allah berikan pada Maryam alaihissalam. Maka beliau mengetahui bahwasanya zat yang kuasa, maha mampu untuk mendatangkan sesuatu bukan pada waktunya, bukan pada saatnya. Tentu dia maha mampu untuk mendatangkan anak di usia yang senja sekalipun bagi seseorang. Adalah keluarga Zakaria alaihissalam itu mulai habis, mulai wafat, banyak yang meninggal. Maka beliau mengkhawatirkan keadaan kaumnya, sementara beliau tidak memiliki seorang putra. Maka berdoalah Nabi Zakaria memohon pada Rabbnya tatkala beliau masuk ke mihrab, yang di situ tinggal Maryam, tempat yang tinggi yang diberi tangga di dalam masjid. Beliau masuk ke dalam mihrab untuk sholat di tengah malam. Maka pada malam tersebut beliau bermunajat memohon pada Rabbnya. Beliau menyatakan, Rabbi habli min ladunka min indika, duhai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu, min ladunka min indika. Ini yang dijadikan lafaz semacam ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang sufi bahwasanya seseorang kalau memiliki pengetahuan apa yang tidak dimiliki oleh seseorang atau manusia yang lainnya, dia memiliki ilmu laduni seperti Nabi Khadir. Padahal itu ilmu milla dunia dari sisiku, artinya mereka meyakini itu ilmu laduni langsung datangnya dari Allah seperti wahyu. miladunka emin indika dari sisimu ya Allah, durriyatan tayyibah, anak keturunan yang baik, ay waladan salihan, anugerahkan padaku anak yang saleh. Innaka sami'un, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar, mujibud du'a, maha mengabulkan doa. Di sini Nabiullah Zakaria alaihi salam tahu akan keutamaan doa, tahu bahwasannya doa adalah senjata seorang mukmin. Dia tahu bahwasanya ketika seorang hamba berdoa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keseriusan, dia benar-benar tawajjuh ilallah, menghadapkan dirinya kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan apa yang menjadi permohonannya. Meskipun itu dalam prediksi manusia sesuatu yang hampir mustahil sekalipun, namun kalau Allah takdirkan apa yang menjadi permohonan hamba itu terwujud, maka akan terwujud. Gak ada yang sulit bagi Allah. Allah bisa mendatangkan sesuatu yang biasa tumbuh bukan pada waktunya. Tentu beliau maha mampu pula, tentu Allah maha kuasa pula untuk menganugerahkan seorang putra pada seseorang di saat usianya sudah senja sekalipun. Ini diantara keutamaan doa. Bahkan doa diterangkan oleh para ulama diantara keutamaan doa disebutkan dalam hadis Sauban an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan la yaruddul qadra illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada sebab yang bisa menambah umur seseorang kecuali albir, berbuat kebajikan. Wa inna rajula la yuhramu rizqu bidanbin yusibuhu, dan seseorang terkadang terhalangi untuk mendapatkan rizki karena sebab dosa yang dia lakukan. Ada yang menyatakan hadis ini derajatnya hasan, seperti disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami dengan lafaz la yarudul qada illa du'a wa la yazidu bil umri illa albir. Adapun lafaz innar rajula la yuhramu rizqu bidanbin yusibuhu diisyaratkan oleh para ulama ini ada kelemahan. Untuk lafaz ini enggak ada syawahidnya, enggak ada dalil lain yang mendukung sehingga menguatkan riwayat ini dengan lafaz ini. Adapun la yarudu al-qadra ila du'a, ini sahih. Lafaz ini sahih. Apakah doa itu benar-benar bisa menolak takdir? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ditanya apakah doa itu bisa menolak takdir, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Dikatakan doa itu bisa menolak takdir, dicontohkan oleh beliau Kalau misalnya ada orang sakit, dia sudah menempuh asbab berobat dan lain sebagainya, tidak kunjung sembuh. Kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian sembuh. Berarti dengan apa kejadian ini, seorang sakit berdoa menjadi sembuh. Kalau seandainya tidak berdoa, dia tidak sembuh. Maka dohirnya doa bisa menolak takdir. Kita jawab tidak. Ditinjau dari sisi lain, orang itu sakit, itu sudah bagian takdir, kemudian dia berdoa, kemudian diberi kesembuhan, itu juga merupakan bagian dari takdir. Jadi kalau dikatakan doa bisa menolak takdir, secara zahir tadi, orang sakit berdoa sembuh. Orang pengen punya cita-cita demikian, demikian, kemudian berdoa terwujud. Jadi kalau seandainya enggak berdoa, enggak terwujud. Berarti dari sisi ini doa bisa menolak takdir secara zahir. Tapi pada hakikatnya tidak demikian. Pada hakikatnya dia sakit, dia berdoa, itu sudah bagian dari takdir juga. Ini makna hadis ini. Juga di antara perkara yang harus kita perhatikan, doa itu dikatakan sebagai silahul mu'min, maka doa, ta'awud, adhkar, berbagai macam zikir, wirid-wirid, ini ibaratnya seperti senjata. Maka senjata itu tajamnya kayak apa, bagusnya kayak apa, itu tergantung pemegangnya. Bukan karena ketajamannya, bukan karena kebagusannya, bukan sekedar itu. Maka tatkala senjata itu bagus, sempurna, pedang itu tajam, juga tidak terlalu berat, tidak ada retak-retaknya di sana, kemudian pemegangnya adalah seorang pemegang yang kuat, dia tegap, kemudian penghalangnya enggak ada, maka kalau dimainkan pedang yang tajam, ringan, kuat, kokoh oleh seorang yang lihai, mahir dalam memainkan pedang, tentu dia akan bisa dengan mudah mengalahkan musuh. Maka tatkala senjata itu tajam, namun pemegangnya loyo, dia enggak mahir memainkannya, bisa jadi ketika mutar-mutar kena dirinya, maka tidak sekedar senjata itu saja. Maka demikian juga doa. Maka doa itu sendiri kalau doa itu ghairu salih, doa yang tidak baik, sementara orang yang berdoa dia tidak menyatukan hati dan lisannya dalam doanya, dikatakan doa itu apa, ada doa enggak baik, doa untuk memutuskan hubungan silaturahmi, ini doa tidak baik. Kemudian keluar dari hati yang lalai, sementara di sana ada penghalang-penghalang yang menghalangi untuk diijabainya doa tersebut. Pelakunya suka memakan makanan yang haram, misalnya pakaiannya dari hasil yang haram, tempat tinggalnya dari hasil yang haram, ini mawani, maka ini yang akan menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Meskipun doa itu sendiri adalah senjata yang ampuh bagi seorang muslim. disebutkan tentang keutamaan doa. Disebutkan dalam Kitabul Mujabin. Diriwayatkan dari Al-Hasan, beliau mengatakan, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-Anshar. Yukanna Abba Mu'allaf wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi yadribu bihi fil afaq kana nasikan wari'an wa kharaja maratan falakiyahu lisun mukni'un bisilah faqala lahu du'ma ma'aka fa inni qatiluka. Disebutkan oleh Al-Hasan, dahulu ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi, dari kalangan sahabat Ansar, Al-Ansari, yang beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Mu'allab. Beliau seorang pedagang, suka berniaga. Ia meniagakan hartanya sendiri, juga kongsi dengan orang lain. Ia biasa berdagang ke segala ufuk, segala penjuru negeri. Beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang yang warok, hati-hati, benar-benar selektif dalam hal halal haram. Maka suatu hari ketika beliau keluar berniaga, beliau dicegat oleh seorang perampok dengan menghunus senjata. Perampok tadi menyatakan padanya, "Dokma ma'aka fa ini qatiluka." Ya, letakkan seluruh hartamu, harta dagangan. Aku ingin membunuhmu. Qala, "Ma turidu min jammi fasa'nuka wal mal." Kata sahabat tadi, "Apa yang kamu inginkan dari darahku? Kok kamu ingin membunuhku?" Fasanuka wal mal, sudah urusanmu kan ingin merampok hartaku. Ambil itu harta semua. Apa kata perampok tadi? Faqala ammal mal fali walastu uridu illa dammak. Adapun harta itu jelas menjadi hartaku, tapi aku tidak menginginkan kecuali darahmu harus tertumpah, kamu harus terbunuh saat ini. Qal amma idza abaita fadarni usolli arba'a raka'at. Kalau kamu enggan membiarkan aku dan kamu ambil seluruh hartaku, maka tolong beri aku kesempatan untuk sholat 4 rakaat. Kata pencuri tadi, "Salima badalaka." Sholatlah semaumu. Jangankan 4 rakaat misalnya, lebih pun enggak apa-apa, kamu mau saya bunuh saja. Fatawa doa summa sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhiri sujudihi an qala ya wadud ya wadud ya dal arsil majid ya fa'alan lima turid as'aluka bi izzika alladhi la yuram wa bi mulkika alladhi la yudam wa bi nurika alladhi mala'a arkana arsika an taqfiyani sarraha dallis ya mughithu aghithni ya mughithu aghithni salasa marrat. Maka sahabat tadi, beliau wudu kemudian sholat 4 rakaat. Maka di antara doa yang dia panjatkan pada Allah di akhir sujudnya, sujud adalah waktu yang paling bagus untuk seorang itu berdoa mohon kepada Allah. Dia bertawasul dengan salah satu nama dari nama-nama Allah yang maha mulia. Ya Wadud, Ya Wadud, wahai dat yang maha pengasih, wahai dat yang maha pengasih. Ya dal arsil majid, wahai dat yang memiliki ars yang mulia, agung. Wahai dat yang maha berbuat apa yang engkau kehendaki terhadap seluruh makhlukmu. Aku mohon kepada engkau dengan kemuliaanmu yang tiada rusak, dengan kerajaanmu yang tiada berkurang, dengan cahayamu yang memenuhi sisi-sisi arsmu. Aku mohon berikanlah kecukupan padaku dari kejahatan pencuri ini atau perampok ini. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Diucapkan 3 kali, beristighosah kepada Allah. Istighosah, permintaan tolong di saat seorang itu dihadapkan pada mara bahaya yang sudah dekat. Faida huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi khirbatan qad wada'aha baina udunai farasihi falamma basara bihi al-laysu aqbala nahwahu fata'anahu faqatalahu. Maka di akhir doanya tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda. Dia sudah menghadap dengan tombaknya, yang tombaknya diletakkan di antara kedua telinga kudanya. Maka ketika pencuri itu melihat padanya, maka langsung penunggang kuda yang tidak dikenali siapa tadi langsung melesat ke arah pencuri tadi, kemudian menombaknya dan akhirnya bisa membunuhnya. Summa aqbala ilaihi, kemudian penunggang kuda tadi menghadap ke arah Abul Mu'allaq radhiyallahu ta'ala dan mengatakan, kum, bangkitlah kamu dari sujudmu. Faqala man anta bi abi anta wa ummi, siapa anda gerangan, bi abi anta wa ummi. Faqad aghathani Allahu bika al-yawma, sungguh Allah telah menolongku dengan perantaramu di hari ini. Maka penunggang kuda yang misterius tadi menyatakan, ana malakun min ahli samai rabi'ah ta'udha bidu'aikal awal fasami'tu li'abwabis samai qaqqa'ah summa da'udha bidu'aikal thani fasami'tu li'ahli samai dhajjatan summa da'udha bidu'aikal thalisa faqila li du'a'un makruh. Kata penunggang kuda tadi, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang 4. Ketika kamu panjatkan doamu yang pertama, maka pintu-pintu langit terdengar suara gemerincing. Kemudian kamu berdoa dengan doamu yang 2, maka aku mendengar penduduk langit di situ ada kegaduhan. Kemudian kamu berdoa dengan doamu yang 3, maka dikatakan padaku doa orang yang sedang dalam keadaan terjepit membutuhkan bantuan. Fasa'altullaha yuwalliyani qatlahu, maka aku mohon kepada Allah agar Allah menyerahkan kepadaku untuk membunuhnya. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan, faman tawaddoa wa shalla 4 raka'at wada'a bihadha du'a ustujiba lahu makruban kana au ghairu makrubin. Maka kata al-Hasan, siapa yang berwudu kemudian dia sholat 4 rakaat, dia berdoa dengan doa ini, niscaya akan dikabulkan apa yang menjadi permohonannya. Apakah dia dalam kondisi terjepit mengalami kesulitan ataukah tidak dalam kondisi terjepit, tidak dalam keadaan mengalami kesulitan. Disebutkan kisah ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah. Juga disebutkan riwayat yang lain dari Al-Hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pentingnya doa. Doa yang dipanjatkan dari hati yang ikhlas, dari pribadi yang benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah. Dia muftakir ilallah, benar-benar butuh kepada Allah. Dia merasa rendah di hadapan Allah. Allah yang kuasa untuk menentukan apa saja yang ada pada makhluknya, hambanya. Maka apa yang menjadi hajat dan kebutuhan hamba tadi dijanjikan pengabulan oleh Allah Jalla wa'ala. Tentu tadi, kalau dia memenuhi syarat-syarat doa yang mustajab. Karena doa ini dikatakan min aqwal asbab. Jadi doa itu sebab yang paling kuat. Seorang masih muda, punya istri subur. Ini termasuk sebab dia dimudahkan untuk mendapatkan keturunan. Seorang yang usianya sudah lansia, istrinya mandul, sudah tua. Mungkin sebab dohirnya dia sulit untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi ketika dia berdoa memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan memenuhi syarat-syarat diijabahinya doa, maka bukan hal yang mustahil Allah akan mengijab menjadi permohonannya. Telah terjadi pada Nabiullah Zakaria alaihissalam, terjadi kepada banyak dari kalangan salihin, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dari para tabi'in dan yang lain-lainnya. Maka ikhwati billah azani wa azakumullah, yang harus kita ketahui dari ayat ini, maka faedah yang bisa kita ambil adalah doa min aqwal asbab, termasuk sebab yang paling kuat. Maka enggak ada sesuatu pun dari asbab yang lebih bermanfaat dibanding dengan doa. Enggak ada yang lebih untuk menyampaikan apa yang menjadi asa kita, cita-cita kita, harapan kita, permohonan kita melebihi doa. Ayat yang berikutnya. Yaqulu jalla wa azza فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. Maka malaikat pun memanggilnya. Disebutkan Jibril memanggil Zakaria alaihissalam dalam keadaan beliau sedang berdiri sholat di mihrabnya. Dipanggil, dikhabarkan, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kedatangan seorang putra bernama Yahya, yang dia nanti akan membenarkan kalimat dari Allah. Ini maksud dengan kalimat dari Allah adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia nanti akan menjadi seorang penghulu, wahasuran, dan seorang yang nanti menahan diri dari wanita, dari godaan para wanita, dan menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Fanadadhul malaikatu ay Jibrilu wa huwa qa'im yusalli fil mihrab ay al masjid anna ay bi anna wa bi qira'atin bil kasri innallaha bi taqdiril qaul annallaha yubashshiruka ay musaqqalan, dibaca dengan tasjid, wa mukhaffafan ay yubashshiruka. Ada tiga bacaan, yubashiruka, juga yubashiruka, ada yabashuruka. Namun yang sering digunakan dalam Al-Quran adalah dengan di tasjid, basara, mengeluasan fa'ala, basara yubashiru, fa'ala yufa'il, biyahya, dengan datangnya seorang anak laki-laki bernama Yahya, musaddiqan bikalimatin kainatin min Allah, yang akan membenarkan kalimat dari Allah. Maksudnya Isa. Annahu ruhullah, bahwasanya Isa itu roh dari roh-roh ciptaan Allah. Wasumiya kalimatan liannahu khuliqa bi kalimatikun. Wasayyidan ay madbu'an wa hasura ay manu'an minan nisa. Wa nabiyyan minas salihin ruya annahu lam ya'mal khati'atan wa lam yahamma biha. Maka para malaikat pun memanggilnya. Disebutkan di sini dalam bentuk jamak. Namun yang dimaksud dengannya adalah tunggal, yaitu Jibril. Maka biasa dalam bahasa Arab, satu orang itu digunakan lafaz jamak, itu biasa sebagai bentuk pengagungan. Maka Jibril memanggilnya dalam keadaan beliau sedang berdiri sholat di mihrabnya, di masjidnya. Anna, sesungguhnya, maknanya bi anna, bahwasanya. Tapi qira'atin bil kasri, dalam satu bacaan dibaca dengan kasrah. Innallaha bi takdiril qaul, dengan dikira-kirakan ada kata qala. Karena hamzah anna atau inna ini enggak sembarang dibaca anna atau inna. Dia dibaca inna diantaranya kalau dia jatuh setelah kata kerja qala dan pecahan-pecahannya. Qala, yakulu, kul, dan seterusnya. Tapi dalam satu qiraah ini dibaca inna. Berarti kan menyelisih kaidah. Makanya dikatakan bitakdiril qaul ada qala yang dikira-kirakan. Jadi kalau dibaca inna Allah itu ada sebelumnya qala inna Allah, berkata sesungguhnya Allah. Nah dia katakan dibaca kasrah itu bitakdiril qaul. Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, dibaca yubashiruka mustaqqalan dengan dibaca berat tasjid, dan muhaffafan dibaca dengan ringan dengan tanpa tasjid. Bisa yabsuruka atau yubashiruka. Allah berikan kabar dengan lahirnya Yahya yang akan membenarkan kalimat dari Allah, yaitu Isa yang diciptakan oleh Allah dengan firman Allah, kun, jadilah, maka jadilah Isa. Bahwasanya beliau adalah roh dari roh-roh ciptaan Allah. Dinamakan Isa dengan kalimat karena dia dicipta dengan kalimat kun. Isa diciptakan dengan kalimat kun, jadilah Isa. Wasayyidan, dan Yahya nanti akan menjadi seorang sayyid, ay madbu'an, seorang tokoh yang diikuti sebagai penghulu, pemimpin. Wahasuran ay manu'an minan nisa, beliau menjaga diri dari para wanita. Dia tidak mudah tergoda para wanita. Wa nabiyyan minas salihin, dan beliau seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Maka diriwayatkan bahwasanya beliau belum pernah melakukan satu kesalahan pun. Bahkan tidak pernah terbersit melakukan satu kesalahan pun, Nabi Yahya alaihi salam. Dan beliau dibunuh oleh kaumnya alaihi salam. Ini sekelumit tentang kelahiran Nabi Yahya, penerus dari Nabi Zakaria. Karena beliau mohon kepada Allah, mengkhawatirkan terputusnya keturunan beliau dari keturunan Nabi Yakub, maka dikabulkan oleh Allah dengan lahirnya Nabi Yahya alaihi salam, yang memiliki beberapa sifat yang mulia. Pertama sebagai sayyid, memimpin kaumnya, tokoh yang diikuti, panutan. Kemudian hasura, ini menjaga diri dari fitnah wanita. Kemudian beliau juga seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Musaddiqon, yang membenarkan Isa, beliau termasuk di antara orang yang mengimani Isa pertama kali. Padahal Yahya itu lebih tua daripada Isa, 3 tahun lebih tua daripada Isa disebutkan dalam sebuah atas demikian. Kalau Isa kan Rasul, Nabi Yahya itu Nabi. Dikatakan dipuji oleh Allah dengan beberapa sifat yang mulia, musaddiq, membenarkan Nabi Isa, penghulu, seorang Nabi yang saleh, jauh dari fitnah wanita, bahkan disebutkan gak pernah melakukan satu kesalahan, bahkan gak pernah punya ham, artinya punya hasrat, punya niatan berbuat salah, itu belum pernah. Wafat dalam keadaan terbunuh. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.